بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: وقد اطلعت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول حكم التجويد، قال فيه صفحة 50 مجلد 16 من مجموع ابن قاسم رحمه الله بالفتاوى: ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن، إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها ونطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك. طيب، كمان كتب لي هذا الشيخ محمد بن صالح العثيمين: وقد اطلعت على كلام الشيخ، dan aku telah membaca dari ucapan Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sekitar hukum tajwid, dan beliau berkata padanya di halaman 50 jilid 16 di majmu' Ibnu Qasim rahimahullah min fatawa, yaitu majmu' fatawa li Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah. Syekh Al-Islam berkata: wala yaj'alu himmatahu fima hujib bihi aktsarun nas, dan janganlah seorang menjadikan himmah dia, kemauan yang tinggi dia, pada apa yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia dari ilmu-ilmu tentang hakikat Al-Quran. Imma bil waswasa fi khuruji hurufih, bisa jadi dengan merasa was-was dalam huruf, dalam keluarnya huruf-hurufnya, terkiknya, dibaca tipis atau dibaca tebal atau imalah, dan membaca dengan mat yang panjang atau mat yang pendek atau yang sedang, dan selain itu. Fa inna hadha ha'ilun lil qulub qati'an laha an fahmi murad ar-rabb min kalamih, karena semuanya ini adalah penghalang, mengharap untuk hati dan memutuskannya dari memahami apa yang dimaukan oleh Ar-Rabb min kalam, yang dimaukan oleh Allah dari ucapannya. Nah, jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ia menyebutkan kalam Syekh Al-Islam Al-Utsaimin yang menunjukkan bahwa penerapan ahkam tajwid dari ikhfa, idgham dan yang lainnya, bahwa itu bukan suatu yang wajib, akan tetapi suatu yang afdal. Kemudian dia menyebutkan dari kalam Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah tentang sekitar hukum tajwid ini. Beliau mengatakan, dan janganlah seorang itu menjadikan himmahnya pada apa yang tidak diketahui kebanyakan manusia dari ilmu-ilmu hakikat Al-Quran. Seperti apa itu waswasah fi khuruji khuruhi? Itu seorang yang dia was-was dalam keluarnya huruf dari lisan dia, apakah sudah tepat atau belum, padahal jelas dia sudah mempelajari huruf-hurufnya dan dia sudah tahu. Karena dengan adanya was-was, terkadang dia ulang-ulang lagi dari bacaan Al-Quran dia. Diulangi. Nah, ketika dia baca umpamanya, Qul a'udhu bi rabbin nas, maka diulang lagi, kurang fasih. Qul a'udhu bi rabbin nas, kurang fasih. Diulang lagi. Wahatala. Baik itu dari terkik, tafkhim, atau imalah, istilah-istilah tajwid. Nah, seorang yang dia hulu dalam masalah ini, itu madmum, tercela. Karena dalam hal apapun, jika dicampur dengan hulu berlebihan, maka itu tercela. Kita tidak bicara tentang seorang yang dia memang dalam ilmu dia adalah ilmu yang khusus dalam ilmu tajwid, dalam bidang tajwid, fak dia adalah fak tajwid. Tidak kita bicara itu, tapi kita bicara yang mereka hulu berlebihan. Nah, yang ia menjadikan himmahnya dia pada sesuatu yang itu kebanyakan manusia tidak tahu, karena itu adalah ilmu yang mana ilmu harus dengan talaqqi, harus dengan langsung ketemu. Nah, dengan disebutkan langsung dan dieja dari huruf-hurufnya, kemudian diikuti. Ada. Nah, dengan itu mereka yang was-was di dalam dia membaca dari ayat-ayat Al-Quran, apakah sudah pas atau belum? Maka di sana ada kesempatan bagi syaitan untuk menggoda dia dalam bacaan dia, dalam sholat dia, dan yang lainnya, sehingga terpengaruhlah kekhusyukan dia. Nah, ini was-was. Dan dalam pelafatan bad itu sendiri, sebagian manusia mereka tidak pas sebagaimana yang dicontohkan oleh seorang guru. Sebagian mereka mengucapkan bad tapi bad. Nah, bagaimana yang seperti itu setelah dia belajar? Maka tidak mengapa. Ibnu Katsir mengatakan yughtafar, dimaafkan dia. Kenapa? Karena dia sudah berusaha tapi ternyata salah atau sulit memang. Nah, antara Zaid dengan Dal bawahnya dan yang lainnya. Yang terpenting dia belajar terlebih dahulu, kemudian ketika didapati kekurangan pada lisannya, maka yughtafar, dimaafkan dan diampuni. Nah, tidak dia teruskan berusaha bagaimana caranya dia supaya pas sementara lisannya ada kekurangan. Nah, maka dari itu seorang yang dia mengajarkan kepada saudaranya, maka dia harus melihat juga keadaan yang diajari anak-anak atau dewasa atau orang tua. Anak-anak terkadang yang mereka masih umur-umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan terkadang masih belum fasih dalam mengucapkannya. Maka maklum. Kenapa? Karena pengaruh umur. Kemudian juga mereka yang sudah tua, terkadang susah juga untuk mengucapkan. Ketika dituntun, Masya Allah bisa. Ketika disuruh praktek sendiri, salah lagi, salah lagi. Maka bagaimana yang seperti ini? Yughtafar, dimaafkan. Nah, dengan dia, mereka yang berlebihan dalam hal ini, yaitu dalam makhraj huruf. Sampai-sampai pernah kita dengar dari kalangan sufi ya, yang mereka mengucapkan waladbalin itu benar-benar ditahan sama dia. Walau gitu lama, baru setelah itu lin, walau baru setelah itu lin. Ada ingin mempraktekkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana afsahu man nataqa bidhad, sesungguhnya aku paling fasihnya manusia mengucapkan bad. Nah, dia ingin fasih berdasarkan hadis ini, padahal hadis baik. Nah, aslalah. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Nah, maka melihat keadaan. Sebab seorang yang dia salah dalam menyampaikan atau mengajari, jadilah ilmu ini ilmu yang dibenci. Mengajari seorang yang dia baru ingin mengenal ilmu tajwid, dan karena dia sudah lama meninggalkan ilmu itu semenjak di masa kecilnya, sehingga ketika dia dewasa sudah kuliah, sudah umur 25-30 ingin belajar kembali, maka harus dia bersabar dalam mengajarinya. Nah, harus bersabar. Jangan himmah kita adalah menyalahkan. Menyalahkan semuanya. Tanpa tadarruj, yaitu bertahap. Jangan. Nah. Tapi bagaimana? Yaitu dengan cara ingatkan. Walaupun di sana ada kesalahan yang lain, sabar. Pada kesempatan yang lain, ingatkan yang lain. Nah, tidak semua kesalahannya disebutkan pada waktu itu juga. Satu orang baru ngaji, belajar, minta supaya dicek dari bacaan dia. Belajar lagi ya. Dan coba. Mulai dari bismillahnya. Setelah ta'awud kemudian bismillah. Kemudian dia baca bismillahirrahmanirrahim. Salah. Yang benar bis. Pai kasrah bukan bis. Bis. Ah. Taib bis. Ah, bukan pai shad. Pai sin bis. Terus bisa akan terus semuanya. Hakada. Akhirnya enggak tajwid-tajwidan. Nah. Tapi bagaimana? Salahkan. Ini yang pertama baru lanjutkan. Pada pertemuan berikutnya ingatkan lagi yang ini. Kemudian pada pertemuan berikutnya dan demikian seterusnya. Hal. Nah. Nah, kemudian kata beliau, fa in hadha ha'il lil qulub qati' laha an fahmi muradir rabb min kalami. Karena semuanya ini adalah penghalang hati dan memutuskan dari yani memutus hati dalam memahami apa yang diinginkan oleh Allah min kalami. Karena diturunkan Al-Quran itu dari tujuannya adalah juga untuk tadzakkur, untuk dimengerti dari maknanya, apa maksudnya, ditadabburi, difahami dan diamalkan. Bukan hanya dalam qiraahnya saja, bukan. Nah. Baik. Wa kadzalika shahwal an-nufs bi'andartahum wa dhamm al-mim min 'alayhim wa wasalaha bil waw wa kasr al-haa aw dhammaha wa nahwi dhalik wa kadzalika mura'atu an-nughm wa tahsin as-sawt intaha. Dan demikian juga menyibukkan diri dengan mengucapkan andar tahun, arti fasih-fasihkan bahwa beda seorang membaca dengan fasih dengan difasih-fasihkan. Nah, beda. Yang pertama dengan fasih jelas dengan kaidah-kaidahnya. Difasih-fasihkan fihi takalluf, ada badannya pemberatan diri kalau difasih-fasihkan. Nah, ini tidak benar. Nah, ini yang dimaksud menyibukkan diri dengan hal ini. Dan didhammahkan mim dalam alaihim, alaihimu, wawasalaha bil waw, disambung dengan waw setelahnya. Dan dikasrahkan haknya alaihim, atau didhammahkan alaihum, wanahwi dhalik, dan yang lain, dan yang semisal itu. Taib. Jadi dalam hal ini yaitu ilmu tajwid, membacanya dengan benar adalah suatu yang bagus dan baik. Bahkan dianjurkan bagi thullabul ilm untuk mereka mempelajari ilmu ini, yaitu ilmu tajwid. Nah, cuma diingatkan jangan sampai mereka salah dari tujuan awal. Jangan sampai mereka yaitu hulu dalam bab ini. Apakah ada orang-orang yang hulu dalam bab ini? Naam. Dari mereka sufi ya. Orang-orang sufi, lihat mereka. Banyak dari kalangan mereka hulu dalam dua ilmu ini. Sering kita dapatkan. Yang pertama itu ilmu Al-Quran dari bacaannya. Yang kedua ilmu nahwu. Nah, ilmu Al-Quran dalam bacaannya hulu berlebihan. Belajar surat Al-Fatihah dalam bacanya satu ayat seminggu, kadang dua minggu, tiga minggu. Hal, nah, bagaimana dengan satu surat? Terkadang dua bulan masih surat Al-Fatihah. Bukan tafsirannya, tapi hanya makhrajnya. Subhanallah. Ada, ini guru berlebihan mereka, berlebihan. Ini orang-orang sufi. Tapi dan demikian juga dalam ilmu nahwu, mereka sama seperti itu. Nahwunya luar biasa, hulu. Bagaimana kita lihat dengan hulu? Disebalikkan dari ilmu-ilmu yang lain. Akidahnya bagaimana lihat? Ibadahnya bagaimana lihat? Kesyirikannya, kebid'ahannya, wahakadha. Jangan tanya tentang nahwu-nahwu yang ada di baitu syair, dalam bait-bait syairnya. Apa? Nah, Al-Imriyuti, Alfiyah, Imam Malik dan yang lain hafal. Terkadang mereka hafal dengan halaman-halamannya, hafal. Akadah. Tapi mereka hulu, yaitu dengan menyepelekan dari pelajaran-pelajaran yang lainnya. Terkadang mereka pun disuruh untuk praktek di dalam berbicara juga tidak sanggup. Tapi teori dia bisa, baca dia bisa. Wahakadah. Nah, ini yang tidak benar. Wakadzalika muraatul lugha wa tahsin shaut. Dan demikian juga fokus dalam alunan suara dan pembagusan suara. Nah, ini juga mereka yang berlebihan dalam hal ini juga tidak dibenarkan. Yaitu memperhatikan dengan perhatian yang penuh, berlebih dalam masalah alunan suara. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan termasuk dari golonganku mereka yang tidak melagukan Al-Qur'an. Yaitu mereka yang tidak dibuat-buat dengan takalluf. Adapun mereka yang takalluf memberatkan diri itu yang madmum. Seorang itu kalau dia tidak dibuat-buat maka dengan mudah. Dia pernah mendengar suara Sudais, pernah mendengar suara Surin, pernah dengan suara Al-Munsyari. Tapi ketika dia tirukan ini, yang paling mudah adalah As-Sudais. Ketika dia menirukan As-Surin atau Munsyari, berat. Nah, kadang bacaan dia kemana bacaannya? Surim atau bunuh syari kemana? Nah, kalaupun dia pas-paskan pasti ada yang dipanjangkan padahal itu pendek atau dipendekkan padahal itu panjang. Nah, itu tidak benar. Kalau dia tetap memaksakan diri, maka itu latakan lo. Nah, maka yang mudah, mana yang mudah dari bacaan dia, oh sesuai dia, cocok dengan bacaan imam ini. Ikuti, tidak mengapa. Nah, tapi kalau dia takalluf, maka tidak dibenarkan. Apalagi yang bacaannya seperti perempuan. Dengan alunannya, nadanya, la haula wala quwwata illa billah. Main bagi. Tapi ini yang tidak pantas. Seperti dia bacaan nasyid, atau nyanyi-nyanyian, dan yang lain. Nah. Maka, kadzalika muraatul nugham dan tahsinus shaut dan pembagusan suara. Sungguhnya suara itu minnah dari Allah Subhanahu wa taala. Suara itu adalah anugerah dari Allah. Nah, suara itu bukan ilmu yang bisa kita pelajari sebagaimana ilmu nahwu yang bisa dia mempelajarinya kemudian dia bisa meraihnya. Suara itu memang sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adanya seorang yang dia suaranya memang masya Allah bagus. Berapa banyak orang ingin menirunya dari suara itu tidak bisa, susah. Nah, maka bagaimana? Yang cocok, yang sesuai buat dia jalankan. Bismillah, tawakal Allah. Hal. Nah, dengan tidak dia takalluf. Wa amma ma sami'tum min anni aqifu bitta' fi nahwi as-salah az-zakah wa ghairu sahih. Bal akifu bihada wa amthaliha ala alha. Adapun apa yang kalian dengar dari aku berhenti pada ta dalam semisal kalimat as-salat, yaitu as-salat, az-zakah, dibaca az-zakat. Nah, faqairu sahih, maka ini tidak benar. Bahkan aku berhenti dalam hal ini dan yang semisalnya dengan hak. Ini pada pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh, apakah benar engkau wahai Syekh, engkau berhenti pada kata-kata seperti ini, yaitu as-salah engkau baca as-salat, az-zakah engkau baca az-zakat, apakah benar? Nah, dijawab di sini oleh Syekh, tidak. Walau sahih, tidak benar. Aku baca yang seperti ini dan juga yang semisalnya dengan hak, yaitu az-zakah, as-salah dengan hak akhirnya. طيب نكتفي بهذا القدر الحمد لله إلى هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته